Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qara asharihu rahimahullahu ta'ala wal khamisu wa huwal akhiru man hakama bi ghairi ma anzalallahu wa minhum al-hukamut nadina yasudnuna al-qawanina wa yuruguna al-shari'ata wa yaja'aluna al-qawanina mahallaha ha'urai tawagitu al-nadina yahkumu al-ladhi yahkumu bi ghairi ma anzalallahu hadha tawutun binasil qur'ani yuriduna ayyatahakamu ila tawuti wa qad umiru ayyak ayak furu bihi faman hakama bighairi ma anzalallahu muta'ammidan dalika fa innahu yakunu tawutan amma man hakama bighairi ma anzalallahu mujtahidan yataharra alhaqqa walakinahu akhta'a fa hadha laysa tawutan farfuqaha'u ijtahadu fir masairi alfiqhiyati wa akhta'u la yu'adduna at-tawagita li'annahum lam yata'ammadu hadha hum yabhathuna 'anil haqqi wa ragin lam yasilu ilayhi fa hum ma'luruna qala sallallahu alayhi wa sallam ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrani wa in wa inni jatahada fa akhta'a fadahu ajrun wahidun li'annahu lam yata'ammad mukhalafata syar'i wa innama akhta'a bijtihadihi wa la yajuzu ittiba'uhu ala al-khata'i la yajuzu an na'khuda al-ijtihada alladhi nara annahu khalafa ad-dalila walakin huwa fi nafsihi ma'dhurun wa laysa tawutan barnahu ajrun idza kana min ahli al-ilmi amma idza ijtahada wa huwa laysa indahu muahadatul ijtihadi fa hadha ara kulli hadin fi kulli hali mukhti'in fara yajuzu lahu mukhti'un khabarnya fara yajuzu lahu an ijtahida wa huwa la yuhsinu dalika wala yuhsinu dalika walakin hada fir mujtahidina alladina indahum muahharatun al-ijtihadi ilda akhta'u kara'immatil arba'ati wa aqranihim min ahli al-ilmi alladina tawaffar fihim syurutul ijtihadi fa innahum laysu ma'asumina. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faqala asyari wal khamis huwa al-akhir, tagut yang terakhir, yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Itu tagut. Kata Syekh bin Bas, mau kafir mau enggak disebut togut. Kalau kafir togut akbar, enggak kafir alias kufur asgor, enggak kafir akbar, togut asgor. Jadi kalau ada orang yang meradang ketika disebut pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah togut, ya itu betul-betul dia ansoru togut berarti kalau dia meradang. Ya memang betul yang tidak berhukum dengan syariat hukum Allah adalah togut. Tinggal kafir apa enggak gitu. Kalau enggak kafir, ya kafir asgor. Keadaannya yang telah kita sering ulang-ulang perinciannya dari Syekh bin Bas. Kapan yang enggak kafir? Yang dia berhukum dengan syariat hukum Allah, dia tetap mengatakan bahwa wajib berhukum dengan hukum Allah, dia menyatakan, meyakini bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan faktor yang mendorong dia untuk berhukum dengan syariat hukum Allah tadi adalah karena faktor politik duniawi. Baru dia enggak kafir akbar. Itu pun kata para ulama enggak gitu. Ya, enggak gitu. Itu hanya yang kufrun duna kufrin, yaitu yang kafir asgor hanyalah yang di permasalahan kasuistik yang intinya dia berhukum dengan hukum Allah. Coba gimana dengan pemerintah atau pemimpin yang memang ya, berkeyakinan berhukum dengan selain hukum Allah adalah boleh, bahkan wajib, bahkan itu yang lebih cocok, lebih relevan di zaman ini dengan kondisi geografis saat ini dan seterusnya. Gimana coba? Ijma akan kemurtadan dia. Ya. Baik. Minhum al-hukam, di antara mereka adalah para hukam, para pemerintah. Ya. Yang mereka alladzina yusannuna al-qawanin. Yang mereka telah membuat qawanin, konun, undang-undang. Ya. Wilguna asy-syariah. Dan mereka mengilgha, menonfungsikan syariat. Ya. Wa yaj'aluna al-qawanina mahallaha, dan mereka menjadikan undang-undang buatan manusia tadi pada tempat yang seharusnya tadi, tempat syariat. Haula'i tawagitu, mereka lah para tagut. Alladhi yahkumu bighairi ma anzalallah, hada tagutun, yang berhukum dengan selain hukum Allah itulah tagut, bin nasil Qur'an, dengan nas Qur'an. Bahkan Allah sebut yuriduna ayyatahakamu ila tagut, mereka ingin berhukum dengan hukum tagut. Waqad umiru ayyakfuru bih, padahal Allah, mereka diperintahkan agar mereka kufur pada tagut, malah mereka ingin berhukum pada tagut. Di syarah Fadlul Islamnya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Fauzan membawakan ayat ini. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan, baru ingin berhukum dengan hukum tagut aja itu udah kufur. Gimana betul-betul mempraktekkan? Faman hakama bighairi ma anzalallah muta'ammidan, secara sengaja berhukum dengan selain hukum Allah, ya, dzalik fa innahu yakunu tagutan, maka dia tagut. Amma man hakama bighairi ma anzalallah mujtahidan, adapun yang berhukum dengan selain hukum Allah karena dia beristihad nih seperti para ulama. Ya. Ya taharra al-haqqa, memang dia tujuannya itu ya dalam rangka mencari kebenaran. Lakinnahu akhta'a. Ya. Namun dia keliru. Fa hadza laysa taghutan, dia bukan taghut. Fal fuqaha idza ijtahadu, para ahli fikih. Ya, jika mereka beristihad fil masail fikih, dalam beragam masalah fikih, wa akhta'u, mereka keliru, la yu'adduna tawagita, mereka enggak dianggap sebagai taghut. Li'annahum lam ya yata'ammadu hadza, mereka kelirunya bukan sengaja. Ijtihad. Hum yabahasuna anil haq, mereka cari kebenaran. Lakin lam yasilu ilaih, namun enggak sampai ke situ. Ya. Fahum ma'dzurun, mereka diberi udzur sini. Qala sallallahu alaihi wasallam idza ijtahadal hakimu, apabila seorang ahli ijtihad beristihad, fa asaba, kemudian dia benar, falahu ajran, dia dapat pahala. Wa idza ijtahada fa akhta, falahu ajrun wahidun, namun kalau dia keliru, dia dapat satu pahala. Ya. Kenapa? Li'annahu lam yata'ammad mukhalafat syara', karena dia memang tidak berniat sengaja menyelisih syariat. Wa inna ma akhta bi ijtihadi, dia keliru dalam ijtihadnya. Wala yajuz ittiba'uhu 'alal khata', enggak boleh diikuti kalau dia keliru atas kesalahannya tadi. La yajuz an na'khudha al ijtihada alladhi nara annahu khalifud dalili atau khalafat dalila, dan enggak boleh kita mengambil ijtihad yang kita lihat itu betul-betul menyelisihi dalil. Lakin huwa fi nafsihi ma'dzurun, namun si mujtahid ini dia sendiri dia diberi pahala, ya, diberi pahala dia, namun laisa taghutan, dia bukan taghut. Balahu ajrun, bahkan dia mendapat satu pahala. Ya. Kapan dia dapat satu pahala? Idza kana min ahli ilmi, apabila dia termasuk ahli fatwa. Ya. Densus, buru-buru di antara densus ada yang beragama Nasrani, buru-buru beristihad. Nah, keliru. Ya, dosa bunuh muslim gitu. Mesti jelas. Ya. Kalau enggak, membunuh muslim secara sengaja. Ya, amma idza ijtahada wa hum laysu indahu muahalatil ijtihad. Adapun orang yang beristihad dan dia enggak punya kapasitas ya, perangkat untuk beristihad, alias dia bukan mufti, bukan mujtahid, hanya sekedar ustaz, ya, bukan mustahid, kemudian dia beristihad, wa ala hadza ala kulli halin mukhtiun. Ini walaupun bagaimanapun keadaannya, mau benar mau salah fatwa dia, maka dia salah. Fala yajuz lahu ayyajtahida. Enggak boleh dia beristihad. Wa wala yuhsinu dzalik, padahal dia enggak memiliki kemampuan itu. Yang wajib bagi dia menukil, mengutip, mengambil fatwa ulama yang sudah ada. Ya. Lakin hada, namun ini kebolehan berijtihad ini fil mustahidin, hanya pada ulama ahli ijtihad alladzina indahum muahalatil ijtihad. Indahum muahalatul ijtihad, yang punya perangkat-perangkat kapasitas ijtihad. Idza akhtau, kalau mereka keliru baru mereka tidak berdosa. Kal a'immati al-arba'ah, nih seperti imam yang empat. Wa aqranihim, maupun yang ya selevel dengan mereka. Bukan ustaz, ustaz kibar, ustaz sepuh, beristihad, berfatwa. Enak aja. Enggak bisa. Mesti terpenuhi syarat fatwa dan ada izin dari para ulama. Rekomendasi. Dulu banyak ulama yang sudah punya syarat terpenuhi syarat fatwa. Namun tetap belum mau berfatwa. Sampai datang izin, baru berfatwa. Padahal sudah terpenuhi syarat. Apalagi yang enggak ada izin, enggak terpenuhi syarat. Waduh, itu lancang kali. Kalau berfatwa, memposisikan dirinya mufti gadungan. Ya, enggak boleh kita ikutin. Dan kita ingetin, ustaz, antum bukan mufti, bukan berfatwa mustahid. Ittaqillah. Ya. Hati-hati, nanti dosa. Ya. Mana kita di? Min ahli ilmi, dari kalangan ulama, alladzina tawaffarat fihim syurutul ijtihad, yang telah terpenuhi syarat-syarat ijtihad pada mereka. Fa innahum laisu maksumin, kan mereka tidak maksum, bisa aja mereka keliru, salah. Ah, Fakhruddin, baca Fakhruddin. Bismillah, thumma qala syari. Innama at-taghutu alladhi ta'ammada mukhalifata asy-syar'i. Mukhalafata. Maf'ul dari ta'ammada mukhalafata asy-syar'i wa ta'ammada al-hukma bighairi ma anzalallahu yajlibu al-qawanina wal mahakima al-qanuniyata yaj'aluha mahalla asy-syari'ati. Hadza la syakka annahu taghutun laysa taghutan 'adiyan bal min ru'usil tawagiti al-khamsati. Masyaallah. فما دام أن الله جل وعلا فرض عليك الكفر بالطاغوت فلا يجوز لك أن تبقى جاهلا وما تدري ما هو الطاغوت لابد أن تعرف ما هو الطاغوت وما هي أنواعه حتى تتجنبها حتى تحذر منه. حتى تتجنبه حتى تحذر منه. أما أن تقرأ القرآن بأوامره ونواهيه وفيه ذكر التوحيد والشرك ولا تعرف كيف تفرق بينهما هذا لا يجوز للمسلم لابد له أن يتعلم هذه الأشياء ويكون على بصيرة منها في نفسه ويتجنبها ويحذر منها من أجل أن يعرف الحق من أجل أن يعمل به هو ويدعو الناس إليه ويبينها لهم في فالأمر مهم جدا. نعم. طيب. Dari mana bacanya tadi, Fakhruddin? Atau innam at-taghut. Baik. Kata Syekh Shalih Fauzan, innam at-taghut alladzi ta'ammada mukhalafat asy-syara'. Jelas ya? Para imam mustahid yang keliru itu bukan taghut, ketika mereka memunculkan hukum yang ternyata bertentangan dengan syariat, bukan taghut. Mereka memiliki muahalat, kapasitas, ahliyah, ya, perangkat ijtihad, mereka lah ahli ijtihad, ahli fatwa, mereka berfatwa, mereka bukan taghut kalau salah. Ini yang masalah kalau dia bukan mustahid, bukan mufti, banyak ustaz, berfatwa atas desakan madu'unya, berfatwa. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang kayak gini, ala kulli halin, gimana pun keadaannya, dia benar atau salah, dosa dia. Coba, benar aja dosa, gimana salah coba? Nah, ya. Taib. Wa ta'ammada al-hukma bi-ghairi ma anzalallahu. Dan dia sengaja berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, nah itu taghut. Ya, taghut dia. Tapi barakallahu fik. Ya jlibul qawanina. Ya. dia mengambil ya, undang-undang buatan manusia, undang-undang setan Belanda misalkan. Ya, undang-undang Belanda itu Anda mau tanya sama antum. Hah? Itu undang-undang Allah apa undang-undang dari setan? Hah? Nah, itu harus antum yakini. Ya. Jangan seperti mereka itu. Enggak ada pengingkaran sedikit pun. Enggak ada pengingkaran, harus mereka ingkari. Itu undang-undang yang haram. Harus ada pengingkaran. Ya. Antum sudah paham tuh perincian dari Syekh bin Baz. Kalaupun kita pakai fatwa yang paling ringan itu fatwa Syekh bin Baz. Yang enggak kafir, kafir akbar maksudnya, cuman kafir asgor, togut, togut asgor. Dia tetap meyakini hukum Allah yang wajib. Dia tetap meyakini yang dilakukan haram. Dan dia terpaksa atau karena dorongan dunia berhukum dengan selain hukum Allah. Itu fatwa paling ringan. Dan saya enggak ikut Syekh bin Baz di situ. Saya ikut Syekh, gurunya Syekh bin Baz. Yaitu siapa? Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya. Kufrun duna kufrin hanya kasuistik. Namun, kalau antum ikut fatwa Syekh bin Baz, ya enggak masalah. Karena Syekh bin Baz fatwa gitu. Tapi kira-kira orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah itu ikut. Itu yang keempat bukan dari Syekh bin Baz. Bukan, memang dia meyakini inilah yang terbaik, inilah yang cocok, inilah yang relevan, inilah ini. Mereka bahkan nyerang syariat. Syariat gak cocok, syariat ini. Ketika mereka sudah menetapkan undang-undang mereka, mereka ngancam lagi. Ini sudah final, harga mati. Siapa yang mau ganti, kita gebuk, kita lawan. La ilaha illallah. Ya. Belum lagi orang-orang itu biasa yang sering kita bicarakan, yang membawa bendera At-Tajahum fi hadal asr itu. Itu mereka gak ngingkari sedikit pun hukum setan Belanda yang diusung sama para hukam itu. Bahkan ada da'i mereka itu dari kalangan pembawa bendera Jahmiyah saat ini itu, ketika ada da'i lain nulis mengatakan berhukum dengan selain hukum Allah adalah salah satu kekufuran terbesar. Ngamuk, ada yang ngamuk. Wah, ini bukan da'i salafi, itu da'i khawarij takfiri. Loh, kan ada ustaz tuh. Ada tuh ustaz siapa waktu itu, Ustaz Zainal Abidin kalau enggak salah. Bilang berhukum dengan selain hukum Allah adalah salah satu kekufuran terbesar di alam ini. Betul itu. Kok tiba-tiba ada yang meradang? Masa da'i salafi nulis begitu? Itu ciri khas da'i takfiri. Loh. Jadi dia membenarkan itu. Ya, betul itu apa yang dikatakan Ustaz Zainal Abidin itu betul. Ya, paham kan tuh? Ya. Ada da'i yang ngamuk-ngamuk. Itu ciri-ciri da'i takfiri. Loh, ini memang, ternyata memang track record si da'i ini memang begitu. Jami ya ternyata. Ya, pedean aja dia ngaku salafi. La ilaha illallah. Ini penting ini ya. Kita harus mengingkari, gak boleh ridho. Ridho terhadap kekufuran, kufur. Ya. Tapi mana lagi tadi? Mana lagi tadi? Ya jilidul kawanin. Ya ja'aluha mahala syariati. Bahkan dia menjadikan undang-undang buatan manusia tadi itu seperti pada posisi syariat yang diagungkan. Ya. Yang dijadikan landasan hukum. Hadzal syakka annahu taghutun. Ini enggak diragukan lagi itu adalah taghut. Laisa taghutan adian, ini bukan taghut adi, bukan taghut yang ecek-ecek, biasa bukan. Bal min ru'usit tawagiti al-khamsati. Bahkan di antara pentolan 5 taghut. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menulis hal ini di risalah beliau Usul Salasah. Aslinya ini mengutip dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim di berbagai risalah beliau di antara As-Sawaiq Ar-Musalah mengungkapkan hal ini. Bahwa taghut pentolan itu 5. Iblis salah satunya juga ini. Man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan kata Syekh Shalih Fauzan, ini bukan taghut biasa. Pentolannya. Ya. Fa madama anallahu jalla wa ala farada alaika al-kufra bit-taghut, maka selama Allah ya mewajibkan Anda untuk kufur pada taghut, fama yakfur bit-taghut, gitu kan. Wala yajuz laka an tabqa jahilan, maka Anda enggak boleh untuk tetap jahil, enggak ngerti ya. Wa matadri, dan Anda enggak tahu ma huwa taghut, apa itu taghut, enggak bisa. Kita mesti belajar. Maka risalah makna taghut ini sangat urgen sekali dibacakan. Cuman kan kok dibacakan sekarang saat ini? Oh, langsung dicurigai. Enggak usah sama pemerintah sekuler, sama orang ngaji salafi aja. Oh, apa kan takfiri? Gila itu ya mereka. Padahal ini bukunya siapa yang nulis? Syekh Muhammad bin Abdullah. Ini siapa yang syarah? Syekh Fauzan. Dan dari para Jahmiyah itu antum enggak akan dengar mereka membacakan buku ini. Enggak. Ya. Kalaupun ada ya alhamdulillah, berarti dia dapat hidayah. Atau dia ya udah. Atau ada kemungkinan dia berani baca, dia berani terus bantah ini. Ini enggak benar nih Syekh Fauzan nih. Ini enggak benar nih Syekh Abdul Muhammad bin Abdul Wahab. Yang cocok begitu. Udah cuma gitu aja. Ini mantok nih yang sering dunia belantika pengajian. Mantok, pernah enggak ada dai-dai mereka itu ya yang mengkaji buku ini? Siapa? Nah, ada. Mana takut ada. Dai mereka siapa? Dai situ yang kalau ada ya berarti bagus berarti. Cuma yang ada enggak kedengeran. Ya. Enggak kedengeran. Ya. La budda an ta'rifa ma huwa taghut. Anda harus tak kenal apa itu taghut. Wa ma hiya anwa'uhu, apa jenis-jenis taghut. Hatta tatajannabahu, hingga Anda jauhi dia. Hatta tahdharu minhu, Anda hingga Anda waspada dari dia. Amma an taqra'al Qur'an, adapun Anda membaca Al-Qur'an. Ya. Bi awamiri wa nawahi, dengan baca dengan segala perintah dan larangannya. Wa ma fihi dzikru tauhid wa syirki. Ya. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an penyebutan tauhid syirik. Wala ta'rifu kaifa tufarriqu bainahuma, namun Anda enggak tahu gimana bedanya antara tauhid dan syirik. Adalah ya juslim muslimin. Ini enggak patut, enggak boleh bagi seorang muslim seperti ini. Balabu dalahu ayata'allama hadhil asya'. Dia mesti mempelajari hal ini semua. Yakunu 'ala basirati minha fi nafsi. Dengan itu dia di atas ilmu basirah pada diri dia. Ya, wa yatajannabaha wa yahdharu minha. Dia menjauhinya dan waspadainya. Min ajli ayya'rifal haqq, supaya karena ini dia ingin apa namanya? Dalam rangka mengetahui kebenaran. Min ajli ayya'mala bihi huwa, supaya dia mengamalkan ya kebenaran itu sendiri. Huwanya itu taukid dari bihi gitu. Ha. Wa yad'u an-nasa ilaiha, dia mengajak manusia kepada tadi. Ya. Taib. Wa yubayyinahu, dan dia jelaskan kebenaran itu lahum, kepada mereka. Fal amru muhimun jiddan, maka perkara ini sangat urgen, sangat penting. Ya, barakallahu fikum. Ya. Terus berikutnya, Johar, baca Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syarih hafizahullah ta'ala, yajibu al-kufru bi kulli haula'i, faman lam yakfur bihim aw lam yakfur bi ba'dihim wa sahaha shay'an min at-tawaghiti fasahaha al-kahanata wa sahaha al-hukma bighayri ma anzalallahu wa qala al-waqtu taghayyara waz-zamanu yakhtalifu ولا يسع الناس اليوم الحكم بغير بالشريعة الحكم بالشريعة ولا بد أن نسير الدول ونسير العالم وهذا لم يكفر بالطاغوت وإن كان يقول لا إله إلا الله وإن كان يصلي ويصوم ويحج ما شاء الله ما دام أنه يقول الحكم بما أنزل الله لا يناسب هذا الوقت يتعارض مع الحضارة الحديثة ومع سياسة الدول فعلينا أن نسايرهم في هذه الأمور Wasyara'u innama yakunu fil masajidi. Ini sekuler ini ya. Terus wa ammal hukmu bainan nasi wal hukmu as-siyasi fa hadha la budda fihi min musayiratid duwali wa la yanfaridu anha. Hadha walau kana yusalli wa yasumu wa yahujju wa yaqulu la ilaha illallah adadal anfasi fa huwa kafirun. Masyaallah. Innahu lam yakfur bitaghuti. Wallahu qaddama al-kufra bitaghuti 'ala al-iman billahi, li'anna al-iman billahi la yasihhu illa ba'da al-kufri bitaghuti. Masyaallah. Antum berani-beranian baca buku ini? Siap-siap antum ditahzir. Takut? Jaban, banci kalau takut sama minoritas. Banci. Jaban. Mengecut kelas berat itu. Masa sama mayoritas berani, sama minoritas takut. La ilaha illallah. Ya. Yajibu al-kufru bi kulli haula. Maka wajib mengingkari semua tadi. Lima ru'us taghut tadi. Lima yang besar di taghut tadi. Pamalam yukafir bihim. Siapa yang tidak mengkafirkan lima taghut tadi? Ya, iblis, dukun yang mengklaim tahu ilmu gaib. Siapa lagi tadi? Ya, yang disembah selain Allah, yang mengajak manusia untuk beribadah pada diri dia, dan yang berhukum dengan selain hukum Allah. Lam yakfur aw lam yukaffir ba'dahum, atau tidak mengkafirkan sebagiannya, dia hanya kafirkan yang lainnya. Wasahha syai'an min at-tawagit, apalagi ini lebih parah nih, dan membenarkan togut-togut tadi, ya. Fasahha al-kahana, semisal dia membenarkan perdukunan. Wasahha al-hukma bi ghairi ma anzala, membenarkan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Waqala, dan dia mengatakan al-waqtu taghayyara. Kan zaman waktu berubah. Ya. Waktunya sudah berubah. Wa zaman yakhtalifu. Zaman sekarang kan sudah beda dengan dulu. Ya. Wala yasaun nas al-yawma al-hukma bi syariah. Kan manusia sekarang ya ini udah enggak ada kelapangan lah hari ini untuk berhukum dengan syariat. Kalau kita paksain sempit. Enggak cocok. Sekarang zamannya berbeda, kata dia. Wala budaan nusayir ad-duala. Nah, kalau begitu kita harus nusayir. Ya, negara-negara lain. Kita harus mengikuti perkembangan zaman negara-negara lain. Nusayir alam, kita ngikutin perkembangan alam ini, dunia. Berarti orang kayak gini, kata Syekh Shalih Fauzan, hadalam yakfur bitaghut. Dia belum kufur pada taghut. Walaupun dia mengucap la ilaha illallah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji. Madama ayakula al-hukmu bima anzalallah la yunasibu hadal waqta. Selama dia mengatakan berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dengan Quran dan sunnah syariat, itu enggak cocok dengan waktu sekarang. Ya. Masya Allah, ini berat sekali nih konsekuensinya nih. Ya. La ilaha illallah. Wa ta'aradu ma'al hadaratil hadisiyati. Dan dia apa tuh ya taharot apa namanya, dia adu gitu, dia benturin dengan peradaban zaman sekarang, wa ma'asiyah satu dual, dengan perpolitikan negara-negara lain, ya, dengan yang dia mengatakan fa alaina an nusayyirahum fi hadhil umur, kita mesti cocokin dengan mereka orang-orang lain di perkara ini. Wa syara' innama yakunu fil masajid, syariat itu di masjid. Amal hukum bainan nas wal hukum asiasi wa hadala budda min musayaratid dual. Adapun kalau apa tadi kata dia tadi, ya, berhukum dia sesama manusia, ya, politik itu mesti mengikuti perkembangan zaman negara lain. Layan farid anha. Enggak boleh bersendirian di sini. Kita sendiri beda sama negara lain hukum apa demokrasi berkembang, kita kok beda malah syariat. Nah, hada walau kana yusalli wa yasum wa yahujju wa yaqul la ilaha illallah adadal anfas fa huwa kafir, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Orang ini walaupun dia sholat, puasa, haji, dia mengucapkan la ilaha illallah sebanyak jumlah napas dia. Sehari dia napas berapa kali? 1,000,000 kali. Sehari dia ucapin la ilaha illallah 1,000,000. Dia kafir. Dia annahu lam yakfur bitagut, karena dia belum kufur pada tagut. Wallahu qaddamal kufra bitagut. Dan padahal Allah telah mendahulukan kufur kepada tagut dulu alal iman billah, baru beriman pada Allah. Iya enggak? Fama yakfur bitagut wa yu'min billah. Karena iman billah la yasih illa ba'dal kufri bitagut. Karena iman pada Allah itu enggak sah kecuali setelah kufur kepada tagut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.